Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah mengambil as-sifatul ashirah, sifat yang ke-10, yaitu sifatun nuzul, sifat turun. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati sifat turun. Dan turun di sini maknanya dari atas ke bawah. Ini makna zahir dari kata turun, bahwa turun itu dari atas ke bawah. Dan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala turun yang hakiki, turun yang nyata, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang menjadi catatan adalah jangan sampai kita menetapkan sifat itu namun dengan menyamakannya terhadap sifat makhluk, dengan mengatakan bahwa Allah turun seperti turunnya makhluk, seperti turunnya raja. La, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya. Maka cukup yakini Allah mensifati sifat turun. Dan turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Nah, dan yang perlu diyakini bahwa turunnya Allah di sini adalah turun zatnya, turun bersama zatnya. Karena orang-orang ahlul dolal dari Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya mengatakan bahwa yang turun itu bukan Allah dengan zatnya, tetapi rahmatnya, tetapi malaikatnya, tetapi urusannya, perkaranya. Nah, maka barakallahu fikum, ini sudah memalingkan daripada makna zahir daripada dalil yang akan kita baca nanti. Nah, yang turun Allah subhanahu wa ta'ala dengan zatnya. Inti dari mereka menolak sifat nuzul juga bermaksud bahwa Allah itu bukan di atas. Karena makna nuzul maknanya dari atas ke bawah. turun dari atas ke bawah. Maka dengan mengatakan, dengan mereka menolak sifat nuzul, itu mereka sedang menafikan Allah itu tidak di atas. Allah bukan di atas. Jadi mereka, keyakinan mereka Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana-mana. Atau Allah menyatu dengan tubuh makhluk. Na'udzubillah, ini lebih parah. Sehingga dengan mereka menolak sifat nuzul, secara tidak langsung pun mereka menolak Allah itu di atas. Barakallahu fikum. Karena makna nuzul dari atas ke bawah. Barakallahu fikum. Sifat nuzul ini sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah berkaitan dengan kehendak. Kapan Allah berkehendak, Allah turun. Dan kapan tidak berkehendak, Allah tidak turun. Nah, sifat nuzul ditetapkan dengan dalil sunnah dan juga ijma'. Adapun dalil sunnah, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang zilu rabbuna, rabb kami turun. Ila sama'i dunya, ke langit dunia. Hina yabqa, ketika tersisa tsulutsul lailil akhir, sepertiga malam terakhir." Nah, jadi subhanallah, sepertiga malam terakhir itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Tinggal hitung sepertiga malam terakhir itu dari kapan. Kalau misalnya maghribnya jam 6, subuhnya jam 4:30 katakan, berarti ada berapa jam antara jam 6 sampai jam 4:30? 11:30 ya? Hah? 11:30 jam? 10:30? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10:30. 10:30 dibagi 3. Berapa? Berapa? 3:30 lah katakan ya. Maka 3:30 terakhir sebelum masuk waktu subuh. Berarti jam berapa? Jam 1. 2, 3, berarti dari jam 1. Jam 1 sampai jam 4:30 itu adalah waktu sepertiga malam terakhir. Nah, sehingga waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Sebab Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kemudian disebutkan di dalam akhir hadis, Rasul berkata, menukilkan firman Allah, "Man yad'uni fa'astajibalah." Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa apa saja, kebaikan dunia dan akhirat, selama bukan doa untuk memutuskan silaturahim atau kemaksiatan. "Man yad'uni fa'astajibalah." Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Nah, "Wa man yas'aluni utiyalah." Siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri. "Wa man yastaghfiruni aghfirullah." Dan siapa yang memohon ampunan, akan aku ampuni. Nah, akhir hadis ini mempunyai pendalilan yang sangat kuat bahwa yang turun itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikatnya, bukan rahmatnya. Sebab ucapan terakhir, tiga ucapan terakhir itu adalah mutlak ibadah dan berhak Allah semata yang memilikinya. Nah, "Man yad'uni," siapa yang berdoa kepadaku. Doa itu ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka tidak mungkin malaikat mengatakan hal itu. Sebab doa ibadah. Hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan doa dari makhluk. Kemudian siapa yang meminta. Permintaan secara mutlak. Siapa yang kita minta? Yang mampu memberikan segalanya. Kalau bukan Allah. Kemudian siapa yang memohon ampun kepadaku. Adakah makhluk atau hamba yang bisa mengampuni? La, itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, ketika kita makan sahur itu ya, subhanallah, waktu yang sangat mustajab. Makanya jangan tinggalkan makan sahur karena waktu tersebut waktu yang diberkahi. Namun orang kafir, mereka pun tidak membiarkan umat Islam di atas ketaatan. Dengan apa? Dengan mengadakan siaran atau acara-acara menjelang sahur, ya kan? Biasa di televisi kalau waktu sahur ada acara-acara yang ditayangkan ketika sahur. Orang yang tidak paham, mereka akan terbawa dan ikut menikmati, menyaksikan acara tersebut. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, mereka akan memanfaatkan waktu itu untuk berdoa, untuk tilawatul Quran. Nah, inilah di antara keutamaan ilmu, menjadikan seseorang terbimbing, menjadikan seseorang benar-benar memanfaatkan waktunya. Kenapa mereka meninggalkan dari berdoa, meninggalkan dari memohon istighfar, lebih menonton televisi? Karena mereka tidak tahu keutamaan yang ada di dalamnya. Maka la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui, dia akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk berdoa, untuk memohon ampunan, memohon rahmat, memohon kasih sayang dan pengabulan Allah dari doanya. Orang-orang yang tidak tahu, mereka gunakan untuk menyaksikan acara-acara televisi yang padahal tampilannya pun tidak, sangat tidak mendidik, di acara dengan isi musik-musik, artis-artis, ya, ikhtilat dan lain sebagainya. Sungguh tidak mendidik. Untuk mendengarkan ceramah sekalipun di waktu tersebut lebih baik digunakan untuk berdoa. Misal di televisinya ada yang ceramah, ceramah bisa dengarkan kapan saja. Tapi waktu yang mustajab ini, sepertiga malam terakhir. Barakallahu fikum. Sehingga dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan atau pelajaran yang turun di sini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya. Dan yang turun di sini adalah Allah, bukan malaikat-Nya. Sebab malaikat Allah turun kapan saja. Rahmat Allah turun kapan saja, setiap waktu turun. Nah, malaikat Allah setiap waktu turun, saling berganti. Ini dalil dari As-Sunnah. Wa ajma'a salaf 'ala thubuti nuzulillah. Dan para salaf, para sahabat telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat turun. Maka kewajiban kita apa? Menetapkan sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa memalingkan dari makna zahir, ya. Dengan tidak menolaknya, dengan tidak membagaimanakan dan tidak apa? Memisalkan dengan turunnya makhluk. Nah, itu turun yang hakiki tetapi sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, sekarang kita masuk ke sifat yang ke-11. Yaitu sifatul ajab atau sifatul ajib. Maknanya kagum. Sifat ajib ini adalah sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ijma'us Salaf. Baik, ini sifat apa? Zatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Kenapa? Kenapa sifat fi'liyah? Kenapa? Karena berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah berkehendak, Allah lakukan. Kapan tidak, tidak dia lakukan. Nah, baik, sifatul ajib ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kagum atau takjub. Dalil dari Quran, Allah taala berfirman, "Bal ajibtu wa yaskharun." Di sini ala qiraati dhommit ta, dengan ta yang didhommahkan. Berarti kalau ajibtu kembalinya ke dhamir mutakallim saya. Nah, bal ajibtu wa yaskharun. Di Quran bal ajibta wa yaskharun. Ya, ada beberapa periwayatan yang membaca ajibtu dengan ajibta. Nah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu subwah. Rabbmu kagum terhadap seorang pemuda atau dari seorang pemuda yang tidak mempunyai syahwat kecondongan. maksudnya yang tidak mengikuti syahwatnya. Ya. Hadis rawahu Ahmad. Namun ada juga yang mengatakan hadis ini dhaif karena ada Ibnu Lahiyah. Intinya Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat kagum atau takjub. Namun yang perlu dicatat juga, semua yang berkaitan dengan Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, kagumnya Allah, takjubnya Allah tidak sama dengan kagum atau takjubnya makhluk. Kenapa? Karena kalau makhluk saat dia takjub itu karena dia tidak mengetahui asal muasalnya. Ini kalau makhluk. Atau ketika terkejut, kenapa makhluk terkejut? Karena tidak mengetahui asal muasalnya. Sebagai gambaran, ketika seorang hamba membuka pintu, kemudian dia dapati di depan pintunya ada kotak yang ditujukan untuknya sebagai hadiah. Dia takjub, dia kagum, dia terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena tidak tahu asal-muasalnya. Kok tiba-tiba ada hadiah untuk dia. Berbeda dengan Allah. Kagumnya Allah bukan sama seperti makhluk yang tidak mengetahui asal-muasalnya. Melainkan takjubnya Allah, maknanya adalah karena sesuatu yang dikagumi itu keluar dari keumumannya. Di sini dikatakan, Rabbmu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak mengikuti syahwatnya, yang tidak cenderung kepada syahwatnya. Baik, identiknya pemuda itu selalu menomorsatukan syahwat dan keinginannya tanpa memikirkan rambu-rambu syariat. Nah, ini keumuman para pemuda. Jarang sekali didapati para pemuda yang taat ibadah, rajin sholat lima waktu, menghadiri kajian-kajian, ya, bakti sosial dan lain sebagainya. Para pemuda lebih senangnya mereka nongkrong-nongkrong, santai-santai, nonton, jalan-jalan dan lain sebagainya. Maka ketika ada seorang pemuda yang taat kepada Allah, menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk amal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, saling ta'awun alal birri wa taqwa, Allah kagum kepada pemuda tersebut. Nah, baik, ini makna kagumnya Allah. Ya, kagumnya Allah kepada sesuatu yang dia keluar dari kebiasaan atau keumumannya. Allah kagum kepada pemuda yang tidak cenderung mengikuti syahwatnya. Karena keumuman pemuda itu selalu mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Nah, masih tertipu dengan masa mudanya, masih muda. Nanti saja tobatnya kalau sudah tua. Ya. Ternyata dia ajalnya pendek. Ya, nongkrong-nongkrong, minum-minum, overdosis, mati. Alhamdulillah. Qala wa ajma'a salafu ala thubutil ajib lillah. Para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in bersepakat akan tetapnya sifat kagum atau takjub ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrif, maka wajib juga bagi kita untuk menetapkan sifat itu dengan tanpa memalingkan dari makna, dari makna zahirnya. Takjub bagaimana? Ya, makna takjub. Baik. Wala ta'til, dengan tanpa menolak. Dengan alasan kalau kami menetapkan sifat takjub bagi Allah, berarti kami sudah menyamakan dengan makhluk, karena makhluk mensifati sifat takjub. Kalau gitu kita tolak saja. Ya, terjatuh dia ke dalam penolakan. Wala takyif, dengan tanpa membagaimanakan. Dia hayal-hayalkan takjubnya Allah mungkin begini, mungkin begitu. Ini tidak benar. Wala tamsil, dengan tanpa menyerupakan. Disamakan dengan makhluk. Makhluk takjubnya begini, ya Allah pun takjubnya begitu. Ya, tidak. Wahuwa ajab atau ajibun hakiki. Tetapi itu suatu ketakjuban yang hakiki dari Allah. Yaliku billah, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fasarahu ahlu ta'til, ahlu ta'til dari orang-orang yang menyimpang, termasuk empat golongan yang melakukan tahrif, ta'til, takyif, tamsil, mereka digolongkan sebagai ahlu ta'til. Bil mujazah, mujazah artinya pembalasan, membalas. Nah, Allah membalas pemuda yang tidak cenderung mengikuti syahwatnya. Atau mereka mengatakan maknanya pahala. Nah, ini makna dia telah memalingkan dari makna zahir. Maka kami membantah mereka dengan kaidah yang ada pada kaidah keempat. Apa bantahannya? Pertama, mereka menyelisih zahir dalil. Kedua, menyelisih metodenya salaf dalam memahami sifat Allah. Tiga, apa? Mereka tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka ucapkan. Baik. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal ajib nau'an. Takjub atau terkejut itu terbagi menjadi dua. Ini mempunyai dua makna. Makna yang pertama, ayyakuna sadiron an khafa'il asbab 'alal muta'ajjib. Yaitu terjadi karena ketidaktahuan sebab bagi orang yang mengaguminya. Ya tadi itu, begitu buka pintu lihat ada kardus, ya, kulkas misalnya. Kaget, takjub, terkejut. Kenapa dia terkejut? Karena enggak tahu tahu menahu asal muasalnya tiba-tiba sudah ada di depan pintu. Surprise, ya. Kejutan. Fayandahish, kemudian dia terkaget. Lahu, untuk perkara tersebut. Ya. Wayasta'zimuhu, wayata'ajab minhu. Ya, kemudian dia mengaguminya. Nah. Wahadhan nau mustahil ala Allah. Maka makna yang pertama ini mustahil bagi bagi Allah. Tidak mungkin Allah terlewat darinya suatu perkara. Allah mengilmui segala hal. Lianna Allah la yakhfa alaihi syai. Karena Allah tidak terlewatkan dari segala sesuatu. Allah tahu, ya, segala sesuatunya Allah telah mengetahui. Jadi yang maknanya terjadi karena ketidaktahuan sebab atau tersembunyinya suatu sebab, ini mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Jadi jangan diyakini bahwa Allah kagum, Allah terkejut, ya, karena ketidaktahuan sebab. Ini mustahil bagi Allah. Makna yang kedua, bahwa dari makna takjub atau kagum, makna yang kedua, ayyakuna sababuhu khuruju syai'i an nadhairihi. Ya, ini terjadi karena keluarnya sesuatu dari yang semisal atau keumumannya. Seperti tadi, keumuman pemuda itu mengikuti syahwatnya, cenderung mengikuti syahwatnya. Maka ketika ada pemuda yang taat, pemuda yang soleh, dia gunakan waktunya untuk ketaatan, dia sudah keluar daripada keumuman pemuda yang selalu mengikuti syahwatnya. Ya, jadi pemuda ini keluar dari keumuman yang lain. Nah, sehingga Allah mengagumi pemuda tersebut. Dan ini yang ditetapkan bagi Allah, makna yang ditetapkan bagi Allah, yakni mengagumi sesuatu yang keluar dari keumumannya, ya, dari keumuman pemuda tersebut. Aw amma yang bagi ayyakuna alaihi ma'a ilmil muta'ajib. Yang mana sepantasnya bagi Allah menetapkan itu dengan meyakini Allah sudah mengetahui segala sesuatunya. Maka ini yang sabit lillahi ta'ala, yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada makna al-ajib, ya, takjub atau kagum. Bahwa Allah kagum kepada sesuatu yang dia keluar dari keumuman atau kebiasaannya. Jangan diyakini Allah kagum pada makna yang pertama yang tidak mengetahui sebab atau asal muasalnya. Wallahu a'lam, ini yang dapat saya sampaikan daripada pembahasan Lumatul Intiqad.